Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Al-Usulul Thalathah. Dan pembahasan kita sudah sampai pada bab iman kepada hari akhir dengan subbab tanda-tanda kiamat. Poin terakhir yang kita bahas dari tanda kiamat adalah kasratul qatl, yaitu banyaknya terjadi pembunuhan. Sekarang kita lanjutkan kepada tanda berikutnya. Di antara tanda sudah dekatnya zaman kepada hari kiamat adalah taqarrubuz zaman. Makna taqarrubuz zaman itu jarak, semakin waktu semakin cepat, tidak terasa. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa sepekan, sepekan serasa sehari, sehari terasa cuma satu jam, satu jam terasa cuma semenit. Waktu berlalu begitu cepat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga zaman begitu cepat berlalu. Dalam hadis lain disebutkan, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman." Fatakunu sanatu kasyahr, wa yakunu syahru kaljumu'ah, wa takunu aljumu'ah kalyaum, wa yakunu alyaumu kassa'ah, wa takunu as-sa'ah kaihtiraqis sa'afah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga zaman berlalu begitu cepat, sehingga satu tahun terasa seperti satu bulan, satu bulan terasa seperti satu pekan, sepekan terasa seperti sehari, dan sehari terasa seperti satu jam, dan satu jam terasa seperti dibakarnya sa'afah. Sa'afah itu pelepah daun kurma yang sudah kering. Dibakar. Paling semenit, dua menit, habis. Sejam itu terasa begitu singkat. Hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad, juz kedua, halaman 537, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nihayah, bahwa isnaduhu ala syarti Muslim, sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Itu dua hadis yang menjelaskan salah satu di antara tanda kiamat adalah taqarrubuz zaman, artinya waktu begitu dekat. Para ulama ketika menjelaskan makna dari taqarrubuz zaman menerangkan ada lima makna. Makna yang pertama adalah annal murada bidzalik qillatul barakah fiz zaman. Bahwa yang dimaksud dengan taqarrubuz zaman adalah sedikitnya barokah dari waktu. Waktu itu dibuang begitu saja. Tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Karena dibuang, dilalaikan, maka terasa berlalu begitu cepat. Berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, qad wujida fi zamanina hadha fa innana najidu min sur'ati marril ayyam ma lam nakun najidu fil asri alladhi qabla asrina hadha. Kata Imam Ibnu Hajar, hal ini sudah dialami di zaman kami. Zaman Imam Ibnu Hajar itu abad ke-7 Hijrah atau ke-8 Hijrah. Abad ke-7 Hijrah. Sekarang kita sudah memasuki abad ke-15, berarti 8 abad yang lalu. 8 abad yang lalu, kata Imam Ibnu Hajar, ini sudah terasa waktu berjalan begitu cepat. Sehingga kami mengalami cepatnya hari berganti yang tidak pernah kami alami di zaman-zaman sebelumnya. Coba kalau umpamanya waktu yang kita miliki ini, para hadirin sekalian, kita buang-buang untuk nongkrong-nongkrong, untuk ngobrol-ngobrol, untuk tidur, untuk jalan-jalan, itu terasa begitu cepat, gak kerasa waktu itu. Baru aja tadi pagi, sekarang sudah azan duhur lagi. Beres azan duhur, ngobrol-ngobrol, ternyata sudah azan asar lagi. Nah, itu menunjukkan sedikitnya barokah dan terbuang-buangnya waktu secara percuma. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua diterangkan juga masih oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, annal murada bidzalik huwa ma yakunu fi zaman al-mahdi wal isya wal isa min istidlalin nas lil aish wa tawaffuril aman wa ghalabatil adl wa dhalika anna an-nasa yastaqsiruna ayyam ar-raqa wa in talat wa tatulu alaihi muddatu syiddah wa in qasurat. Kedua, makna dari taqarrubuz zaman adalah waktu berjalan begitu cepat tapi teralami di zaman Imam Mahdi dan Isa karena kesenangan hidup yang dirasakan oleh manusia. Di zaman Imam Mahdi, seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. di bawah pimpinan Imam Mahdi. Tauhid tegak, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla mencapai puncak. Sehingga Allah menurunkan barokah yang melimpah. Kesejahteraan begitu merata. Tak ada satupun yang miskin, apalagi yang kelaparan. Sampai-sampai orang kaya mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah, kebingungan. Karena tidak ada satu orang pun yang mau menerima penyaluran zakatnya. Sampai-sampai diedarkan ke semua orang, tidak ada yang mau menerima, akhirnya disimpan itu harta di pinggir jalan. Berharap ada yang mengambil. Tapi ternyata utuh, tidak ada yang mengambil. Pokoknya kesejahteraan saat itu begitu merata. Keamanan juga dirasa begitu sempurna. Keadilan juga terasa oleh seluruh warga. Kesenangan, kebahagiaan terasa oleh semua manusia. Manusia ya di tengah kebahagiaan, kesenangan seperti itu terasa hari-hari begitu cepat berlalu walaupun panjang. Sebaliknya ketika mereka mengalami musibah, waktu terasa berjalan seperti lambat, sangat panjang, lama. Ini kemungkinan makna yang kedua. Terjadi di zaman Nabiullah Isa dan di zaman Imam Mahdi. Makna yang ketiga dari taqarrubuz zaman adalah annal murada taqarrubu ahwali ahlihi fi qillati din hatta la yakuna minhum man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'an munkar ligharabatil fisq wa dhuhuri ahlihi wa dhalika inna tarki talabil ilmi khasah wa ridha bil jahal wa dhalika li anna an-nasa la yastawuna fil ilm fa darajatul ilmi tafawut kama qala ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alimun wa innama yastawuna idha kanu juhala. Makna ketiga dari taqarrubu zaman adalah taqarrubu ahwali ahlihi fi qillatid din, yaitu dekatnya keadaan para penduduknya saking sedikitnya agama yang mereka miliki. Maksud dekat keadaan itu pengetahuan dan amalan agama mereka merata, dalam arti sama-sama jauh dan bodoh dari agama. Kalau sekarang kan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu kelihatan. Amalannya juga beda kelihatan. Antara yang masih suka sholat dengan yang tidak sholat kelihatan. Yang sholatnya di rumah dengan yang ke masjid kelihatan. Yang suka rajin hadir di majlis pengajian dengan yang tidak, dengan yang anti kepada pengajian. Itu kelihatan. Antara para wanita yang mengumbar aurat dengan wanita-wanita yang menjaga aurat. Itu sekarang alhamdulillah masih kelihatan. Perbedaan ilmu dan amal masih kelihatan. Nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat, rata semua, agamanya semuanya sedikit, baik ilmu ataupun amal, semua bodoh tentang agama, semua minim tentang agama, minim ilmu, minim pengamalan. Sehingga tidak ada lagi di kalangan mereka yang beramar ma'ruf nahi munkar, saking dominannya perbuatan fasik dan orang-orang fasik. Tidak ada lagi majlis ilmu. Mereka semua ridha dengan kebodohan. Kalau sekarang kan orang masih banyak yang ingin ngaji. Pas ada pengajian, ya adalah yang datang. Pas ada radio atau TV yang isinya kajian terus, banyak yang mendengarkan. Masih lumayan. Masih khawatir dirinya salah karena tidak punya ilmu, karena bodoh. Nanti di akhir zaman mereka ridho dengan kebodohan. Nah, untuk zaman-zaman normal sampai sekarang alhamdulillah masih, bahwa derajat atau tingkatan ilmu di kalangan manusia berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf 76, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun, di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu lagi. Tapi nanti di akhir zaman keadaan manusia rata, sama. Maksudnya sama bodohnya tentang agama, sama tidak pedulinya tentang agama. Ini akan terjadi kelak di akhir zaman, menjelang hari kiamat. Inilah makna yang ketiga dari taqarrubuz zaman. Keempat. Wa annal murada taqarrubu ahli zaman bisababi tawaffuri wasairil ittisalat wal maraqibil ardiyah wal jawiyah as-sari'ah allati qarrabatil ba'id. Yang dimaksud dengan taqarrubu zaman adalah dekatnya para penduduknya satu sama lain. Sekalipun mereka berada di tempat yang sangat berjauhan, tapi terasa dekat. Karena apa? Karena banyaknya wasail ittisalat, alat-alat komunikasi, kendaraan-kendaraan baik darat maupun udara yang begitu cepat, sehingga jarak yang jauh terasa begitu dekat. Dan ini sudah teralami terjadi di zaman kita ya. Kita bisa bicara langsung dengan orang dimanapun di seluruh dunia ini. Kita mau bicara sama orang yang ada di Mekah sekarang. Bisa? Bisa. Bisa hanya suaranya saja, telepon gitunya. Bisa tulisannya saja, SMS, email gitu, Facebook, Instagram, WhatsApp, BBM, pokoknya media-media sosial sekarang beragam banget. Bisa dengan gambar orangnya, telepon pakai 3G atau sekarang ada 4G, malah di Saudi ada 5G, ada 7G sampai 7G. Dengan kualitas gambar dan suara yang lebih bagus lagi, lebih jelas lagi. Bisa ngobrol paplong-plong silih jebian gitu ya, saling tatap. Dan itu sudah terjadi. Atau mau bertemu langsung dalam hitungan jam-jaman dari sini ke Mekah, bisa sampai 9 jam sudah sampai ke sana. Kalau dulu orang-orang tua kita dahulu, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita dahulu, kalau mau haji ke Mekah itu setahun. Berpisahnya dengan keluarga setahun. 6 bulan perjalanan pakai perahu, pulangnya juga 6 bulan. Setahun pas. Mekah terasa sangat jauh pada zaman itu. Sekarang cuma 9,5 jam, 10 jam sampai di sana. Dan ini menyebabkan dunia terasa begitu dekat. Dan ini sudah terjadi. Dan inilah salah satu makna dari taqarrubuz zaman. Yang kelima, yang terakhir dari makna itu adalah annal murada bidzalik huwa qasruz zaman wa sir'atuhu haqiqatan wa dzalika fi akhiriz zaman, Dan yang dimaksud dengan taqarrubu zaman adalah memang singkatnya waktu dan cepatnya waktu berlalu secara hakiki. Maksud secara hakiki itu dengan makna yang sebenarnya. Satu tahun terasa sebulan, sebulan terasa sepekan, sepekan terasa sehari, sehari terasa sejam, sejam terasa semenit atau dua menit. Itu dengan makna yang sebenarnya, makna yang hakiki. Salah satunya mungkin penyebabnya adalah lebih cepatnya perputaran bumi. Bumi kan sekarang berputar, kalau gak salahnya 700 km per jam gitu, atau mungkin lebih sebenarnya. Sebab kalau kita umpamanya berangkat ke barat, ke kulon, ke barat, ke Mekah atau ke Eropa pakai pesawat. Pesawat itu kecepatannya 1000 km per jam. Kalau umpamanya kita naik pesawat, di depan kita ada TV atau ada layar, kemudian ada itinerary perjalanan, data perjalanan, kecepatan pesawat berapa, suhu udara luar berapa gitu ya, ketinggiannya berapa, itu ada data di sana sehingga semua penumpang bisa lihat, oh kita ini di atas pesawatnya ketinggian sekian, kecepatan sekian. Itu kecepatannya 1000 km, kadang lebih, kadang kurang. Antara 900 km per jam atau 1000 km per jam atau kadang-kadang lebih. Tergantung keadaan. Nah, kalau umpamanya kita dari Jakarta jam 5 menuju ke barat. Menuju ke barat berarti mengejar matahari. Harusnya kalau di Jakarta, sejam kemudian maghribnya. Jam 6 sudah maghrib. Tapi karena pergi ke sana, gitu ya, itu maghrib-maghrib dah. Namun saum tema terus. Tapi kira-kira jam 9 malam waktu Jakarta, baru maghrib. Menunjukkan pada kecepatan pesawatnya 1000 km per jam. Bumi berputar ke barat. Tapi ternyata maghrib juga jam 9 atau jam 10 menunjukkan kecepatan berputar dari bumi ini lebih cepat daripada kecepatan pesawat. Nah mungkin nanti muternya lebih cepat lagi. Sehingga sehari semalam bukan 24 jam lagi. Sehingga satu tahun hanya sebulan. Satu bulan hanya sepekan. Satu pekan hanya sehari. Satu hari mungkin hanya sejam. Karena perputaran bumi yang lebih cepat daripada sebelumnya, dan itu maknanya hakiki dan terjadi di akhir zaman. Kalau maknanya seperti itu, apakah ini sekarang sudah terjadi? Belum. Sekarang sehari semalam masih 24 jam. Masih normal. Dan normalnya sekarang atau masih belum terjadinya hal ini diperkuat pada saat keluarnya Dajjal di 3 hari yang pertama. Nanti kita akan membahas Dajjal. Dajjal begitu keluar, hari pertama keluarnya Dajjal, maka keluarnya Dajjal di hari yang pertama, satu hari itu lamanya sama dengan setahun. Satu hari. Panjang banget. Dan ini maknanya hakiki. Hari kedua, lamanya satu hari pada hari kedua, sama dengan satu bulan. Dan hari ketiga, lamanya satu hari sama dengan sepekan. Dan hari keempat dan seterusnya normal seperti hari-hari zaman kita sekarang. Jadi di zaman Dajjal keluar, malah waktu terasa begitu lambat. Kalau di akhir zaman menjelang hari kiamat, waktu terasa begitu cepat. Menunjukkan bahwa zaman tersebut belumlah terjadi di zaman kita sekarang. Kalau yang dimaksud dengan taqarrubuz zaman atau cepatnya waktu berlalu itu dengan makna yang sebenarnya. Berkata Ibnu Abi Hamzah rahimahullahu taala, ya. Siapa Ibnu Abi Hamzah? Beliau seorang al-allamah Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Sa'id bin Abi Hamzah al-Azdi al-Andalusi. Beliau seorang alim, seorang muhaddis dan memiliki banyak karangan dalam perkara-perkara syar'i. Berkata Imam Ibnu Katsir, dia itu seorang imam yang alim, ya. Kata Imam Ibnu Abi Hamzah, yuhtamalu ay yakunal muradu bitaqarrubi zaman qasruhu ala ma waqa fi hadith la taqumu as-sa'ah hatta takuna as-sanah kasyahr, wa ala hadha fal qasru yuhtamalu ay yakuna ma'nawiyan. Kemungkinan yang dimaksud dengan taqarrubu zaman adalah pendeknya atau ringkasnya zaman ini. Dan ini maknanya hakiki, makna yang sebenarnya, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta takuna as-sanah kasyahr. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga satu tahun terasa hanya satu bulan. Inilah yang dimaksud dengan hadis tadi. Jadi akan terjadinya taqarrubuz zaman di akhir zaman, maknanya adalah pertama dengan makna yang sebenarnya. Yang kedua, mungkin saja kata Ibnu Abi Hamzah maknanya adalah maknawi. Maknawi itu, ya, bukan makna yang sebenarnya. Tapi kata beliau, tercabutnya barokah dari waktu pada zaman itu. Karena apa? Karena lalainya manusia dari memanfaatkan waktu. Waktu terasa begitu cepat. Sehingga kalau makna hadis ini adalah makna hissi, makna yang hakiki, makna yang sebenarnya, maka itu belum terjadi. Tapi kalau maknanya makna maknawi, dalam arti hilangnya barokah dari waktu, ini sudah terjadi. Dan barokah yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada manusia di sewaktu-waktu itu dalam bentuk melimpahnya rizki secara merata bagi seluruh penduduk. Ekonomi begitu subur dan bukan krisis, bukan mengalami kesulitan oleh para penduduknya. Tumbuh-tumbuhan dan hujan turun secara proporsional. Tidak terlalu besar sehingga menimbulkan banjir dan merusak tumbuh-tumbuhan. Tidak juga kemarau yang menyebabkan gersangnya tanah dan mematikan tumbuh-tumbuhan. Tapi dalam jumlah yang pas, hujannya pas, anginnya pas, gitu ya. Tumbuh-tumbuhan tumbuh begitu subur dan memberikan rizki yang melimpah kepada penduduknya. Itu barokah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan kepada mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Barokah dari langit, hujan. Dalam jumlah yang cukup. Tidak terlalu besar sehingga banjir. Tidak kurang sehingga gersang. Dalam jumlah yang cukup. Dan barokah dari bumi, ya tumbuh-tumbuhan. Seluruhnya menghasilkan. Dari langit ada rizki, dari bumi juga ada rizki. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa fil ardi ayatul muqinin. Terus, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fil ardi ayatul muqinin, wa fi anfusikum afalatubsirun, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di bumi ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Sementara di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Itu barokah dari Allah Azza wa Jalla. Asal syaratnya seluruh penduduk negeri ini iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Di Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Mayoritaslah, minimalnya tidak akan mungkin semua mah. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi juga tidak semua manusia beriman. Yang kafir banyak. Tapi mayoritasnya di suatu negeri. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan buka barokah-barokah dari langit dan bumi. Di saat penduduk negeri itu bukan iman, bukan takwa, malah kufur, syirik, kemudian maksiat, melakukan banyak kefasikan, dicabut barokah itu. Sehingga waktu terbuang begitu percuma, begitu sia-sia tanpa ada makna. Dan inilah yang dimaksud dengan taqarrubuz zaman. Waktu berlalu begitu cepat tanpa ada manfaat bagi kita. Nah, ini makna maknawi. Dan kalau makna yang dimaksud dalam hadis ini makna maknawi, berarti ini sudah terjadi. Inilah salah satu di antara tanda-tanda kiamat, yaitu taqarrubuz zaman. Kedua, maksudnya tanda kiamat kedua yang kita bahas hari ini. Dengan hari-hari sebelumnya udah banyak, udah puluhannya. Tanda kedua yang kita bahas hari ini, dari tanda kiamat adalah taqarrubul aswaq. Nah, ini benar-benar sudah terjadi sekarang. Taqarrubul aswaq itu ada dekatnya pasar. Kalau dahulu satu kota, satu pasar. Orang Selacau di dia di sini dulu kalau mau ke pasar kan harus ke Bandungnya, ke Ciroyom, ke Caringin gitu belanja jauh. Apalagi kendaraan waktu itu belum ada, jalan kaki seberajam atau 5 jam meren sana ya. Nah, sekarang pasar setiap kecamatan ada. Malah pasar mini, yang disebut minimarket. Setiap desa ada beberapanya. Taqarrubuz zaman, taqarrubul aswaq, ini dekatnya pasar. Tempat belanja. Dan ini diungkapkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, la taqumu as-sa'a hatta yadharal fitan wa yakthuru al-kadhib wa taqarrubu al-aswaq. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muncul banyak fitnah dan banyak pula kebohongan dan kedustaan serta semakin dekatnya pasar. Ada tiga yang dijelaskan dalam hadis ini tentang hari tanda-tanda kiamat. Pertama, munculnya banyak fitnah, ini sudah terjadi. Kedua, munculnya banyak kebohongan. Tuh, berita-berita TV, TV radio. Itu bohong tuh, mayoritas tuh. Diputar balikan. Dari fakta yang sebenarnya. Ya, ditonton lagi, dipercaya lagi. Dan ini sudah media sebagai alat pemutar balikan fakta demi kepentingan pihak-pihak tertentu, baik yang berkuasa ataupun yang punya uang. Berkata Syekh Humud At-Twaijiri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa amma taqarrabul asfaq aswaq faqad ja'at tafsiruhu min hadithin da'ifin bi annahu kasaduha wa qillatu arbahiha. Wallahir wallahu a'lam anna dhalika isyaratun ila ma waqa'a fi zamanina min taqarrubi ahli al-ard bisababil maraqibil jawiyah wal ardiyah wal alatil kahrubaiyah allati tankulul aswat kal idha'ah wat televisyun al-hawaiyah allati sarat aswaqul ard mutaqarribah bisababiha fala yakunu taghyiru fil as'ar fi qatri min al-aqtar illa wa ya'lamu bihi tujjar. Kata Syekh Humud At-Twaijiri. Adapun yang dimaksud dekatnya pasar, dijelaskan tafsirannya dalam sebuah hadis dhaif. Maknanya adalah kasaduha. Maksudnya kerugian dari jual beli yang dilakukan oleh para penjual. Atau sedikitnya untung, wallahu alam, ya. Dan ini sudah terjadi di zaman kita. Makna dari dekatnya pasar artinya dekatnya para penduduk di dunia ini karena sebab-sebab kendaraan modern baik darat maupun udara, alat-alat elektronika yang bisa menyampaikan suara ke seluruh penjuru dunia. Seperti adanya radio, adanya televisi, adanya internet, adanya sistem komunikasi modern, pokoknya maya, yang menyebabkan dunia terasa dekat dan tidak ada satupun perubahan harga dari barang-barang di dunia kecuali para pedagang pasti sudah mengetahuinya dan mereka bisa mengatur harga. Harga jual dari barang-barang yang mereka produksi. Kalau harus ditaikkan, dinaikkan. Kalau harus diturunkan, diturunkan. Oleh karena itulah, maka pasar yang tadinya hanya ada satu di satu kota, kadang-kadang harus pergi ke luar kota, maka pada zaman tersebut tidak lagi dibutuhkan bepergian jauh untuk pergi ke pasar. Lebih-lebih kemajuan teknologi dipakai untuk berjual beli. Sekarang ada yang disebut dengan all shop online shop. Jadi cukup jual beli itu duduk aja di rumah. Duduk di depan komputer. Komputernya dipasangi internet. Kita mau jual cuma ceklek, dipotok barang yang akan dijual, masuk ke internet. Nih barang, spesifikasinya begini, harganya begini. Siapa yang minat, hubungi. Banyak yang saya minat harganya, oke. Kirim dulu uangnya, kirim barangnya. Jual beli gak perlu tempat, jual beli tidak perlu pasar, jual beli tidak perlu bertemu dengan adanya apa? All shop tadi, online shop. Pasar itu ada di rumah kita sendiri. Mereka tidak peduli apakah cara jual beli seperti itu boleh atau tidak. Padahal wajib dikaji dulu secara syar'i boleh atau tidaknya. Jangan-jangan umpah kita dagang dengan cara begitu, untung sudah gede, ternyata secara syar'i tidak boleh. Karena tidak terpenuhinya rukun-rukun jual beli. Rukun jual beli kan ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga gitu, ada transaksi yang disepakati. Ini tidak ada, penjualnya di mana, pembelinya di mana, barangnya di mana, uangnya di mananya. Dan yang lebih parah lagi adalah jual beli saham. Saham perusahaan. Sahamnya tidak ada di hadapannya, entah ada di mana. barang dari saham yang dijual belikan, entah di mana, bentuknya bagaimana, penjual nggak tahu, pembeli juga nggak tahu, brokernya juga nggak tahu, sama judi, weh, ya. Jadi pasar tidak lagi dibutuhkan dengan adanya teknologi, karena setiap rumah, setiap kamar bisa menjadi pasar untuk transaksi dengan orang di seluruh dunia. Kita bisa beli barang di Amerika hanya dengan duduk di sini, tanpa harus ke sana. Jadi pasar begitu dekat, dan ini sudah terjadi. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka makna taqarrubul aswaq, maknanya sudah dijelaskan tadi oleh para ulama. Intinya taqarrubul aswaq itu adalah, ada tiga makna. Pertama, sir'atul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati sa'ar wa nuqsan. Pertama, makna taqarrubul aswaq adalah cepatnya informasi diketahui tentang apa yang terjadi di pasar. Baik naiknya harga atau turunnya harga, termasuk jenis barang apa yang sekarang baru muncul. Umpamanya, ada sebuah perusahaan mobil memproduksi jenis mobil baru, tipe baru, dan seterusnya. Kita untuk mengetahui mobil itu gak perlu ke toko mobil, cukup duduk di rumah. Buka internet, tek, tulis mobil yang dimaksud. Muncul gambarnya. Ada ratusan gambar, baik mobilnya itu interiornya, eksteriornya, harganya, berapa bensinnya, 1 liternya berapa kilo, kapasitas mesinnya berapa cc, itu semua data lengkap. Gak perlu datang ke sana. Kecuali kalau mau test drive, ya harus datang. Nah, tidak bisa menunggangi gambar nahungkul na internet. Semua informasi cepat diketahui dalam hanya hitungan detik. Hanya duduk, buka komputer, klik, klik, klik, udah muncul. Tahu harganya berapa, bentuknya bagaimana. Ah, ini yang dimaksud dengan taqarrubul aswaq. Ini yang pertama. Kedua, sir'atus sayr min suq ila suq walau kanat masafatu tariq ba'idatun jiddan. Makna taqarrubul aswaq adalah cepatnya perjalanan dari satu pasar ke pasar yang lain, sekalipun jarak dua pasar itu sangat jauh sekali. Yang ketiga, muqarabatu ba'diha ba'd fil as'ar wa ittida'u ba'di ahliha bi ba'd fi ziyadah wa nuqsan, wallahu a'lam. Dekatnya ya harga pasar. Harga barang di pasar-pasar. Kalau zaman dahulu, harga barang yang sama di pasar yang berbeda karena jauhnya bisa jauh berbeda harganya. Nah, sekarang ini sama, minimal perbedaannya sangat sedikit. Paling memperhitungkan ongkos kirim. Dukuh umpamanya di Palembang. Itu sekilo bisa cuma 5.000. Paling susah 10.000. Di kita makan Dukuh Palembang bisa mencapai paling sedikit 20.000 sampai 30.000. Kadang sasangkleng 40.000. Mungkin karena ongkos kirim. Dan nanti dengan teknologi yang begitu canggih, modern, bisa sama. Dan ini termasuk di antara salah satu tanda-tanda sudah dekatnya zaman ini kepada hari kiamat. Nah, para pendengar hadirin ataupun para pendengar radio baik Roja, Albayan, Islamic Center Binbas di Yogyakarta ataupun Insani di Purbalingga. Cukup sampai di sini penjelasan kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk ditanyakan, dan kepada Akhi Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan Muzaid. Ya, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan angkat penelpon yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu Ustaz. Saya mau nanya tadi di luar tema yang telah disampaikan. Bapak yaitu dari siapa, di mana Pak? Oh, maaf, saya Rahmat dari Cijerah. Iya, silakan. Iya, maaf tadi ya, sudah disampaikan nama saya. Saya mau nanya tentang hadis dari riwayat Al-Qudi, di mana Rasulullah pernah bersabda, sakit panas dalam sehari semalam dapat menghilangkan dosa selama setahun. Apakah itu hadis itu dhaif atau sahih? Saya mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya sakit apa? Panas. Oh, sakit panas dalam sehari semalam. Sakit panas dalam sehari semalam dapat menghapus dosa, gitu ya. Dapat menghapus dosa setahun. Apakah itu benar? Hadisnya apakah hadis yang sahih ataukah tidak? Tiba siapa? Pak Rahmat ya. Pak Rahmat di Cijerah, barakallahu fik. Penyakit demam atau yang dikenal dengan sebutan panas tiris atau penyakit apapun itu sebenarnya benar bisa menghapus dosa. Dan ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa kelelahan atau penyakit atau kesedihan atau kekhawatiran atau gangguan bahkan duri yang melukainya kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan orang tersebut. Ini yang pertama. Kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innaka latu'aku wa'kan syadidan." Qultu inna dzaaka bi anna laka ajrain. Qala ajal. Ma min muslimin yusibuhu adha illa hatta Allahu anhu khotoyah kama tahattu waraqus syajar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud pernah menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Beliau sakitnya parah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sepertinya engkau sedang merasakan sakit yang amat berat. Karena itulah engkau akan peroleh pahala dua kali lipat dari umumnya manusia. Lalu Nabi SAW menjelaskan, benar, tidaklah seorang muslim dikenai sebuah gangguan, termasuk penyakit, kecuali Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya. Ketiga, mungkin ini yang ditanyakan oleh Pak Rahmat tadi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkunjung ke rumah Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib, Ummu Musayyab yang sedang sakit. Lalu Nabi SAW bertanya malaki ya ummas saib au ya ummal musayyib, apa yang sedang kau alami wahai ummus saib? Disebut di sini tujaf rifina, kamu sedang menggigil. Menggigil karena apa? Karena sakit, karena demam. Qalat al-huma la barakallahu fiha. Kata Ummu Saib, aku sedang demam. Semoga Allah tidak memberkahinya. Tidak memberkahi penyakit demam ini. Panas ini. Lalu berkata Nabi SAW, la tasubbil huma fa innaha tadhhabu khotoya khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Jangan kamu celak penyakit demam ini, karena sesungguhnya penyakit demam ini menghilangkan kesalahan-kesalahan bani Adam, sebagaimana kir membuang karat-karat atau kotoran-kotoran dari besi. Kir itu adalah alat peniup yang biasa ditiupkan oleh tukang membuat pedang atau peralatan-peralatan dari besi. Besi itu kan dibakar dulu sampai menyala, kemudian dipukul-pukul. Nah, untuk menyalanya itu apa? Ditiup dengan alat tiup khusus yang namanya kir. Salah satu fungsi kir itu untuk menghilangkan karat-karat atau bagian-bagian yang harus dibuang dari besi yang sedang ditempa. Nah, penyakit panas itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana menghilangkan kir, menghilangkan bagian-bagian yang harus dibuang dari besi. Jadi, ya benar bahwa itu adalah bisa menghilangkan dosa. Adapun penyakit panas menghilangkan dosa 1 tahun, wallahu alam, kita belum pernah menemukan riwayat yang sahih, tapi riwayat tentang hal itu ada dinukil di antara al-Imam oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi al-Imam Al-Iraqi rahimahullah dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya menyatakan hadis itu la aslalahu, yang menyatakan bahwa akan hilang penyakit dosa-dosa 1 tahun. Yang ada, ya memang penyakit panas bisa menghilangkan dosa-dosa seperti menghilangkannya kir terhadap kotoran-kotoran bagian-bagian yang harus dibuang dari besi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan buka penelpon yang kedua. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari siapa, Pak? Di mana? Dari Pak Solehin. Oh, silakan Pak Solehin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz. Alhamdulillah. Salam sunnah, Pak. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Baik. Ini Pak Ustaz mau menanyakan, maaf di luar tema nih, Pak Ustaz. Iya. Mengenai sholat dua rakaat, tidak ada hadis antara azan dan iqamat itu terdapat sholat. Rasul mengulanginya 3 kali bagi siapa yang berganda. Sisi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, pertanyaannya yang dimaksud sholat dua rakaat ini apakah mutlak atau misalnya kan ada yang dia qoblah atau misalnya qoblah zuhur. Apakah selain itu ada juga pasat di pasirnya yang dua rakaat tersebut pasat? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fik. Ya, betul, ada hadis tentang hal tersebut, tentang adanya anjuran sholat dua rakaat antara azan dan qomat. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadis, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan masalah itu, beliau menyatakan bahwa ma bainal adzanaini shalah, antara kedua azan ada salat. Salat apa yang dimaksud di sini? Tidak dijelaskan salat apa, tetapi itulah salat yang dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyatakan ini tiga kali. Baina kulli adzanaini salatun salasan liman yasha liman syaa. Antara setiap dua azan ada salat. Antara setiap dua azan ada salat. Antara setiap dua azan ada salat. Tiga kali Nabi SAW menyatakan. Setelah yang ketiganya, beliau menyatakan liman syaa, ini bagi orang yang menghendakinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini menunjukkan adanya sholat antara azan dan qomat, tetapi tidak termasuk terhadap kepada sholat rawatib yang mu'akkadah. Karena Nabi SAW menyatakan liman sya'a, bagi orang-orang yang menghendakinya. Dan ini yang termasuk sholat mutlak. Sholat antara azan untuk sholat apapun boleh. Termasuk umpamanya sholat untuk azan untuk sholat asar. Sebelum asar tidak ada sholat sunnah qobla asar. Sebelum isya tidak ada sholat sunnah qobla isya. Tapi antara azan dan qomat boleh kita melakukan sholat dua rakaat berdasarkan hadis ini, dan sholat tersebut termasuk ke dalam sholat mutlak. Boleh lakukan saja sholat dua rakaat, tetapi tidak dianggap sebagai sholat rawatib. Karena apa? Karena ini setiap sholatnya bukan mengiringi sholat fardu, tapi sholatnya adalah sholat yang dilakukan antara azan dan qomat. Oleh karena itu, para ulama ketika menjelaskan orang-orang yang sedang umroh dan haji, status orang yang sedang umroh dan haji adalah musafir. Bagi musafir, disyariatkan seluruh sholat sunnah. Kecuali sholat sunnah rawatib, tidaklah disyariatkan bagi mereka, karena tidak pernah Nabi SAW ketika safarnya melakukan sholat sunnah rawatib. Kecuali sholat sunnah rawatib qabla subuh yang dua rakaat, ya tetap disyariatkan. Walaupun dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar tetap dua rakaat qabla subuh disyariatkan. Adapun rawatib yang lainnya tidak. Ya. Maka tidak disyariatkan bagi jamaah haji dan umroh yang pergi ke sana untuk melakukan sholat rawatib. Adapun sholat-sholat sunat yang lainnya seperti tahajud, duha, syuruk, kemudian istikharah, dan yang lain-lainnya tetap disyariatkan, sangat dianjurkan dilakukan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Termasuk dua rakaat antara azan dan qomat. Silakan lakukan. Jadi begitu azan berkumandang, selesai kita berdoa ba'da azan, ke qomat kan masih lama. Bisa setengah jam nunggu antara azan dan qomat, ya. Kita bisa baca Al-Qur'an termasuk melakukan sholat dua rakaat antara azan dan qomat, karena itu tidak termasuk sholat sunnat rawatib. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani Purbalingga. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana Umu Afi di Kemangkon. Ana mau tanya, apakah orang yang telah meninggal dunia juga merasakan hari kiamat? Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik. Umu Afi di Kemangkon, daerah Jawa Tengah mungkin, daerah Purbalingga. Apakah orang yang sudah mati masuk ke alam kubur merasakan goncangan hari kiamat? Iya, merasakan. Karena orang yang sudah mati di alam dunia, mereka hidup lagi di alam kubur. Kalau dia orang mukmin, merasakan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir atau orang durhaka yang layak untuk diazab di dalam kubur, mereka mempunyai azab kubur. Mereka hidup di alam kubur sampai hari kiamat terjadi. Dan ketika hari kiamat terjadi, seluruh makhluk baik yang ada di alam dunia termasuk yang ada di alam kubur merasakan dahsyatnya goncangan pada hari kiamat. Kecuali orang yang mati syahid. Mati syahid masuk ke alam kubur, mereka mengalami nikmat kubur. Mereka salah satu keutamaan mati syahid adalah diselamatkan dari goncangan akbar pada hari kiamat. Sebagaimana sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan lisyahidi sittu khisalin, bagi orang yang mati syahid akan diberikan 6 perkara. Salah satunya adalah wa ya'manu minal fazil akbar yaumal qiyamah, akan diamankan dari dahsyatnya goncangan hari kiamat nanti, ya. Oleh karena itulah, selain orang-orang yang mati syahid, mereka akan mengalami goncangan hari kiamat, termasuk orang yang sudah mati dan masuk ke alam kubur, karena di alam kuburnya mereka tetap hidup untuk menerima balasan sesuai dengan amal mereka di dunia. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzaid. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Islamic Center Binbas, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah kita membedakan musibah hidup yang menimpa kita itu dalam rangka meningkatkan derajat kita atau justru azab Allah buat kita? Iya. Ya, pendengar Islamic Center Binbas di Yogyakarta. Barakallahu fiik. Tidak disebut namanya tadi, ya. Apakah yang penderitaan atau musibah yang menimpa kita itu azab ataukah musibah? Ujian, cobaan. Musibah itu cobaan ataukah azab? Dua-duanya, Pak, Bu. Entah Bapak, entah Ibu. Dua-duanya. Setiap musibah yang menimpa kita berfungsi dua-duanya. Dia azab dari Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, tidak ada ya satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, baik itu umpah kelelahan, kepayahan, penyakit, bahkan resah dan gelisah, kegelisahan dan ketakutan, bahkan ada duri yang melukai, ya. Kecuali itu semua akan menggugurkan dosa-dosa kita. Menunjukkan dosa-dosa kita itu diazab oleh musibah tersebut. Setiap musibah adalah azab bagi kita atas dosa kita yang lalu. Karena tidak ada di antara kita yang luput dari dosa. Pasti semua orang punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kesalahan. Selain itu sebagai azab bagi kita atas dosa kita, juga ujian. Bagaimana cara kita menghadapi musibah itu? Apakah putus asa atau mencari pelarian yang semakin menjerumuskan dia ke dalam dosa? Umpamanya ketika musibah, dia meraung-raung, dia menjerit-jerit, dia putus asa, atau pergi ke dukun, atau yang juga tidak kalah parahnya, pergi lari ke tempat-tempat hiburan yang bersifat maksiat. Ah, saya ingin melupakan musibah yang sedang saya alami, lalu ke tempat maksiat untuk menghibur diri. Kalau itu yang dia lakukan, dia tidak lulus dalam ujian. Dia nambah dosa dengan musibahnya. Ya. Tapi kalau seorang muslim begitu memperoleh musibah, dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kemudian mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sabar, dia tabah, dia yakin ini dari Allah Azza wa Jalla dan Allah akan memberikan pahala atas kesabaran dari musibah ini. Dia bangun malam lalu tahajud. Siangnya saum sunnah. Dia baca Al-Quran. Dia banyak berzikir. Dia banyak berdoa. Dia banyak menghadiri majlis ta'lim. Dia banyak konsultasi kepada orang-orang berilmu agar tidak salah langkah ketika menerima musibah ini. Dia lolos dalam ujian. Dia bersikap dengan sikap yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasi musibah? Itu letak ujian dari musibah tersebut. Apakah kita akan bersikap merespon musibah secara benar ataukah secara salah? Itu ujian bagi kita. Ya. Jadi setiap musibah yang menimpa kita, siapapun diri kita, musibah itu memiliki dua fungsi. Ya, sebagai azab yang menggugurkan dosa-dosa kita sebelumnya, ya juga sebagai ujian atas kesabaran dan keimanan kita. Kalau ada orang yang tidak berdosa, lalu ditimpa musibah. Ada orang yang tidak berdosa? Ada. Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anak-anak kecil, anak-anak balita, bayi. Ada enggak bayi yang mengalami musibah? Tentu saja ada, bayi yang sakit, bayi yang kecelakaan, bayi yang qadarullah masyafa'a umpamanya menderita penyakit yang berat, yang mengerikan. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Bukankah mereka itu belum berdosa? Iya. Terus kenapa dikasih musibah? Musibah itu bukan azab atas si bayi itu. Pertama mungkin musibah yang menimpa si bayi azab bagi orang tuanya. Sebab orang tuanya pasti akan menderita. Fisik tidak apa-apa tapi psikis, sedih. Juga uang harus keluar untuk membiayai pengobatan si anaknya. Adapun untuk si anak, ya, penyakit yang mereka derita, penderitaan yang mereka alami di masa balita, meningkatkan derajat kemuliaan dia di akhirat nanti. Kalau bayi itu sampai mati, tingkatan surga bayi tersebut lebih tinggi dibanding bayi-bayi lain yang mati tanpa sakit terlebih dahulu. Karena bayi yang lain yang tidak sakit terlebih dahulu itu tidak mengalami penderitaan apa-apa. Sedangkan bayi ini sebelum matinya menderita dengan penderitaan yang luar biasa. Penderitaannya Allah bayar dengan kemuliaan dan tingkatan yang jauh lebih tinggi di surganya nanti dibanding bayi-bayi lain yang tidak menderita sebelumnya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari pendengar Cianjur, dari Albayan Cianjur, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Ummu Fatimah di Leles Cianjur. Ustaz, saya mohon doanya untuk anak-anak saya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Ustaz, bagaimanakah cara mendidik anak yang temperamental atau gampang marah? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, Ummu Fatimah di Cianjur, barakallahu fiik. Leles, sebenarnya Lelesnya di Garut Tunggul aja, jadi Garut di Cianjur Lelesnya. Ya Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Ya mudah-mudahan putra-putri Ummu Fatimah Allah jadikan sebagai putra-putri yang soleh dan solihah. Ya, alim-alimah, sabir-sabirah, mukhlis-mukhlisah. Dan akan menjadi kebanggaan orang tuanya kelak. Demikian juga anak-anak seluruh pendengar Radio Roja ini. Dan pendengar radio-radio Insani Purbalingga, Albayan Cianjur, dan Islamic Center Binbas, juga pendengar lewat streaming Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada. Pertanyaannya bagaimana cara mendidik anak yang bandel gitu ya? Iya. Pertama mungkin turunan tuh. Pertama ya, ya jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Ambil dari Al-Quran. Banyak doa dalam Al-Quran yang isinya mendoakan istri atau suami dan anak-anak yang soleh dan soleha. Di antara doa itulah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Solehkan anak-anak turunanku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan kepadaku istri dan anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbi habli, ya, ya Allah berikan kepadaku dzurriyatan thayyibah. Anak-anak turunan-turunan yang baik-baik. Ya. Itu doa-doa dari para nabi, dari para orang-orang soleh yang oleh Allah Azza wa Jalla diabadikan di dalam Al-Qur'an. Doakan, doakan, doakan kebaikan. Ya. Jaga agar mulut ini tidak mendoakan keburukan ketika si anak bandel. Ketika anak bandel saking jengkelnya kita, kamu itu nanti mau jadi gelandangan ya. Nah, itu bukan doa tapi bisa jadi doa. Itu celaan tapi bisa menjadi doa. Kamu ini mau jadi preman nanti. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terucap dari mulut seorang ibu terhadap anak ketika anak bandel. Sebab itu bisa menjadi doa keburukan bagi si anak. Kedua, jangan lupa mendidik, mengarahkan mereka, ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Ketiga, giring anak untuk bergaul dalam lingkungan yang baik-baik. Dan si anak harus dijauhkan dari lingkungan pergaulan yang buruk-buruk. Harus mampu memilihkan teman-teman yang baik dan menghindarkan dari teman-teman yang buruk. Karena pergaulan itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap karakter manusia, terlebih anak-anak yang sangat mudah beradaptasi, mudah menyerap apapun yang ada di lingkungan sekitar. Kalau lingkungannya buruk, dia akan menyerap keburukan-keburukan itu. Maka tempatkan anak dalam lingkungan yang baik. Ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat. Kondisikan si anak untuk selalu ya melihat, menyaksikan, mendengar aktivitas dan ucapan-ucapan yang baik. Bawa anak-anak ke pengajian. Bawa anak-anak ke ustaz. Suruh mendengar apa yang dijelaskan oleh ustaz. Suruh anak-anak yuk bareng-bareng dengarkan radio ini lagi ceramah. Dengar penjelasan yang kita dengar. Ya. Kemudian bawa ke masjid oleh bapaknya. Sikut sholat, perhatikan sholatnya. Ya, kalau ada kesalahan, kekeliruan dalam rukunya, dalam sujudnya, luruskan. Dipapatahan. Coba kamu ruku lagi nak. Ah, ini tangan ini jangan dirapatkan kalau ruku, tapi jari-jarinya renggangkan, gitu ya. Ini si tulang punggung jangan bengkung begitu, jangan bengkok begitu, tapi harus lurus. Kepala jangan menengadah, jangan juga menunduk ketika ruku, tapi segaris dengan tulang punggung. Nah, ini telapak tangan jangan disimpan di atas paha, tapi ini di atas batok lututnya. Jari-jarinya dikembangkan. Sudah, anak akan belajar. Coba kamu sujud. Nah, sujud ini keliru nih. Yang benar begini, begini, begini. Ajarkan, ya. Maka dengan cara seperti itu insya Allah anak lebih banyak menyerap pelajaran dari lingkungan yang baik. Akan tertanamlah karakter baik. Ya, itu yang keempat. Kelima, ini yang enggak boleh dilalaikan. Ya, perhatikan rizki yang kita berikan kepada anak. Sumbernya halal apakah haram? Salah satu penyebab kebandalan si anak adalah orang tuanya yang salah memberikan rizki yang syubhat apalagi yang haram. Dan itu memberi efek buruk sekali kepada si anak. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kalau kelima poin tadi diperhatikan, diterapkan kepada anak, insya Allah anak lambat laun akan berubah menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Teruskan Zaid. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung. Ustaz, bagaimana kalau seorang istri mengatakan penyesalan atau kecewa karena telah menikah dengan suaminya itu? Karena ucapan istrinya itu, sang suami bertekad tidak akan menjima istrinya dengan alasan karena ucapan itu, berarti sang istri tidak ikhlas atau ada unsur terpaksa bila melayani dirinya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana dengan sikap suaminya tersebut dapat dibenarkan tidak dalam syar'i? Dan yang kedua, apa sebaiknya yang harus dilakukan sang suami kepada istrinya tersebut? Syukron. Iya. Barakallahu fiik. Penanya di Radio Roja Bandung. Kadang ucapan istri itu pelampiasan kekecewaan sesaat. Bukan ungkapan hati yang sebenarnya, ya. Saking jengkelnya kepada suami karena suami mungkin melakukan sebuah kesalahan yang dianggap besar, dia mengatakan saya nyesel nikah sama kamu. Saking jengkelnya. Itu bukan ungkapan yang sebenarnya, ya. Ada dua hal yang ingin saya ungkapkan untuk pihak istri yang kayak begitu dan juga untuk pihak suami yang istrinya begitu. Pertama, untuk istri yang ngomong, berkata begitu, cepat-cepat tobat. Cepat-cepat minta maaf. Rangkullah suami. Ungkapkan penyesalan yang besar. Ralat ucapannya tadi itu saking emosinya, saya berkata begitu, tapi bukan dari hati yang sebenarnya. Ya. Kalau tidak, bisa gugur seluruh pahala yang pernah Allah berikan kepada si wanita itu. Apabila seorang istri memiliki kebaikan sepenuh, sebesar buih di lautan. Lalu dia berkata kepada suaminya, Ma ro'aitu khairan qat. Atau, saya tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu sedikit pun. Saya tidak pernah merasa kesenangan atau kebahagiaan berumah tangga denganmu sedikit pun. Padahal di awal-awal nikah dia happy banget gitu ya. Nah, itu gugur seluruh pahala kebaikan wanita itu dihapus. Habis sudah dengan ucapannya itu. Segeralah bertobat, meminta maaf kepada suami dan ungkapkan penyesalan dan bertekad untuk tidak mengulang kembali. Bertekad menahan ucapannya untuk di masa-masa yang akan datang agar tidak terucap lagi omongan seperti itu. Ya, selalulah bersyukur atas apa yang diberikan suami, sebab suami adalah manusia yang paling berjasa kepada istri setelah kedua orang tua, ya. Untuk suami, pertama, cari penyebab kenapa istrinya berbicara begitu. Pertama, pasti itu karena kekesalan. Kenapa dia kesal? Itu perbaiki. Mungkin karena kita kurang perhatian kepada istri. Atau umpamanya, karena kita melakukan kesalahan besar yang menyebabkan si istri merasa tersinggung berat sehingga terusap omongan seperti itu. Introspeksi lalu perbaiki. Jangan segan untuk minta maaf. Ya maafkan, saya khilaf, saya salah, saya keliru. Insya Allah saya akan perbaiki. Rangkul kembali istrinya. Ya. Jangan digugat dulu omongannya ketika istrinya masih panas seperti itu. Kalau digugat tambah menyala-nyala nanti bisa perang dunia ketiga nanti ya. Bisa banyak piring terbang nanti dalam rumah tangga. Redakan. Salah satu marah, yang lain diam. Meredakan, menghibur. Agar tidak semakin tambah parah. Ya, kalau di kata orang Sunda mah ditembal, malah dibalikan, wah itu ngajak perang beneran itu ya. Nah, ini yang pertama bagi suami. Coba introspeksi ya. Yang kedua, yang harus juga dilakukan oleh suami, bukan bertekad untuk tidak menggauli lagi istrinya. Kalau seorang suami menyatakan, sejak sekarang saya tidak akan menyentuh kamu, haram bagi saya mendekati kamu. Itu namanya apa? Zihar. Zihar itu ya menyatakan untuk tidak menyentuh kembali istrinya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, ya dia sehari dua hari tahan. Apakah selamanya tahan? Gak mungkin. Ya. Kalau umpamanya sudah reda, kedua-duanya sudah reda, sudah tidak marahan lagi, sudah baikan lagi, maka si suami tidak boleh atau haram menggauli kembali istrinya sebelum apa? Sebelum melaksanakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Dalam Al-Quran, ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِ ya, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيَّةَ مَاسَ. Laki-laki yang menzihar istrinya, kemudian dia itu mau mencabut lagi omongannya, maka dia wajib membebaskan hamba sahaya sebelum berhubungan dengan istrinya. Sekarang kan enggak ada hamba sahaya. Allah Azza wa Jalla menyatakan ya, "Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa." Siapa yang tidak bisa membebaskan budak, maka hendaklah dia saum terlebih dahulu sebelum berhubungan dengan istrinya. Saumnya gampang, enggak lama, cuma 60 hari berturut-turut. Ha, 60 hari itu berturut-turut. 2 bulan tuh. Gimana enggak pusing, enggak gimana enggak puyeng, ya? Tapi kalau enggak mampu saum 2 hari, faman lam yastati fa it'amu 60 miskina. Siapa yang tidak mampu untuk saum 2 bulan berturut-turut, hendaklah dia memberi makan kepada 60 fakir miskin. Mungkin alternatif ini yang akan diambil, yang ketiga lebih ringannya. Umpamanya satu porsinya 20 ribu kali 60 berapa? 20 ribu kali 60 berapa? 1.200.000 ya? Atau 120 ribu? 1.200.000, ah mending keluar 1.200.000 lah. Nah baru boleh. Itu denda, hukuman atau sanksi bagi orang yang mendihar suaminya. Yang mendihar istrinya ya. Yang mendihar istrinya itu, maka dendanya tadi, bebaskan budak. Kalau enggak bisa, saum 60 hari berturut-turut. Kalau enggak mampu, barulah memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu yang harus dilakukan ya. Segera perbaiki hubungan dengan istrinya, segera perbaiki kekurangan dirinya masing-masing yang bisa mengecewakan pasangannya, untuk mencegah terucapnya ucapan-ucapan yang membuat nanti akan menyesal ya, kedua-duanya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan ya, lagi Muzayyid. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk Ustaz. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada dan di Holis, silakan. Ya, ini ada titipan pertanyaan, bahkan dari tetangga saya. Kemarin bulan Januari itu, beliau untuk umroh di pesawat itu subuh gitu ya. Itu katanya nggak, tidak bisa di apa sholat subuh di pesawat atau nanti di kalau di zuhur katanya. Itu bagaimana, Pak? Apa betul itu tidak bisa apa? Tidak bisa sholat subuh? Dia pesawat. Ya, itu katanya pesawat. Tidak boleh. Ya. Pesawat udara. Kenapa ya. Tidak bisa sholat subuh di pesawat? Ya, katanya tidak menginjak tanah, katanya. Kata pembimbingnya itu. Apakah betul seperti itu, Pak Ustaz? Ya. Iya, rasanya Pak Ustaz. Barangkali sekarang lagi mendengarkan. Ya, ya. Oke, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada dan di kholis. Ada orang umroh atau haji ketika di pesawat enggak bisa sholat karena enggak menginjak tanah. Iya, tidak disyaratkan bahwa sholat harus menginjak tanah. Kalau begitu enggak bisa juga kita sholat di masjid karena bukan tanah. Karpet. Atau umpamanya di bangunan bertingkat. Tingkat 2, tingkat 3. Kan ada masjid yang bertingkat. Apakah gak boleh sholat di tingkat kedua karena gak menginjak tanah? Gak bisa sholat juga di kereta. Gak bisa sholat di bus karena gak menginjak tanah. Apakah begitu? Enggak. Gak bisa juga sholat umpamanya di atas kuda karena tidak menginjak tanah. Apakah begitu? Enggak. Tidak disyaratkan sholat itu harus menginjak tanah. Mana dalilnya? Mana keterangannya? Ada dari ayat, ada dari hadis, ucapan sahabat, atau ucapan para ulama? Tidak ada sama sekali ketentuan bahwa sholat itu harus menginjak tanah. Maka di pesawat pun wajib kita melakukan sholat bila sudah tiba waktunya. Ya, kalau ada yang berpendirian begitu, coba tanya alasannya kenapa. Oh, gak minyak tanah. Kenapa kalau gak minyak tanah gak boleh sholat? Gak bisa sholat. Gak ada keterangan. Sholat itu dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, semampunya, ya, kita lakukan sholat. Oleh karena itu, orang tadi wajib nanti mengqadha sholatnya setelah mengetahui. Qadha sholat subuh yang ditinggal saat itu, lakukan sekarang. Tetap 2 rakaat dan bertobat dari pendiriannya seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, tidak ada syarat untuk sholat itu harus menginjak tanah. Coba, ada gak ulama ketika menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat adalah harus menginjak tanah. Gak ada syarat sahnya sholat. Pertama, niat ada yang memasukkan syarat, ada yang memasukkan rukun, ada juga yang memasukkan ke kedua-duanya. Syaratnya sahnya sholat, wajib suci dari hadas, wajib suci dari najis, wajib menutup aurat, wajib menghadap kiblat, gitu ya, wajib sudah masuk waktu, dan seterusnya. Itu syarat-syarat sahnya sholat. Tidak ada yang menyatakan wajib menginjak tanah, wajib ada di muka bumi. Kalau pas terbang maka tidak ada lagi wajib sholat. Gak ada yang seperti itu, ya. Jadi wajib orang itu bertobat atas pendiriannya dan mengqadha sholatnya setelah mengetahuinya sekarang. Ya, terakhir Muzain silakan. Ya, terakhir Ustaz, SMS dari Fajar di Ciamplas, Bandung. Ciamplas, Cililin maksudnya. Ustadz, bagaimana caranya agar ikhlas menghadapi ujian? Karena baru saja ana mengalami musibah kemalingan. Apakah boleh ana mendoakan keburukan pada si maling? Jazakallah khair. Iya. Sana mina? Fajar. Fajar di Cihamplas, tetangga artinya ya. Barakallahu fiik. Iya, saya pernah merasakan bagaimana rasanya kemalingan. Kemalingan itu yang lebih berat adalah beban psikis. Harta yang diambil gak seberapa dan bisa diganti, bisa dicari. Tapi beban psikis. Merasa dihina, merasa diapa gitu ya. Musibah. Bagaimana menghadapinya? Pertama ya, kita yakin ini musibah istirja. Istirja adalah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khaira minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibah ini dan berikan ganti kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik. apa yang hilang dalam musibah ini semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Sudah seperti itu jangan diingat-ingat, lupakan. Kenapa jangan diingat-ingat? Karena mengingat-ingatnya hanya akan menimbulkan kesedihan. Memancing rasa sedih datang tidak boleh. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih. Yang dimaksud jangan merasa sedih, la tahzan, jangan kamu bersedih. Maknanya jangan melakukan sesuatu yang bisa membuat kamu sedih. Termasuk mengingat-ingat kejadian pahit di masa yang lalu. Itu hanya akan merugikan kita. Merusak konsentrasi kita. Merusak semangat kita untuk berkarya. Ya, jangan diingat-ingat, sudah lupakan, tatap masa depan. Insya Allah, Allah berikan pahala atas musibah ini dan Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ini yang pertama. Kedua, boleh enggak mendoakan keburukan kepada si maling? Hukum asal boleh. Setiap kali orang yang berbuat zalim kepada kita dan kita tidak mampu membalasnya karena satu hal, maka hukum asal boleh mendoakan keburukan bagi orang zalim itu. Dan akan kena. Sebab Nabi SAW menyatakan, da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajiro. Doa orang yang didolimi itu mustajab. Walaupun orang ini orang durhaka. Tapi didolimi berdoa kepada Allah, kena itu. Ya, kepada orang yang mendoliminya akan kena. Jadi hukum asal boleh. Tapi sebaik-baik doa. Nah, doakan kebaikan bagi si maling. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah. Ya, setelah memberi hidayah dia tobat, datang lagi. Maaf tadi malam saya sudah maling ini. Dan bonusnya umpamanya jangan dikepolisikan. Hah? Bisa hilang satu maling berubah menjadi orang yang soleh, itu lebih baik daripada mendoakan kecelakaan kepada orang itu. Tapi hukum asal mendoakan keburukan dibolehkan bagi orang yang dizalimi terhadap orang yang Allahu alam, ya cukup sampai di sini saja. Ya, insya Allah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamlik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.